Agung itu sama Mieke. Pasangan yang sangat-sangat harmonis. Senang musik dua-duanya. Kita di rumah sering nyanyi bareng sama Bunda, sama Ayah. Agung sama Mieke punya keunggulan konsep yang menarik, yang berbeda dari yang lain. Jadi pasangan yang serasi. Punya kemampuan rap yang asik banget, kayak old school. Semoga Ayah dan Bunda menang ya. Di Rising Star ini mudah-mudahan genre yang ini, yang hip-hop tapi hip-hopnya Indonesia lah gitu, yang bisa diterima sama orang banyak. Berhasil mendapatkan voting sebesar 88%. Itu artinya Agung Mieke melaju ke babak Super Stage selanjutnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Agung Mieke. Silakan, expert. Saya dengerin om, diam semuanya. Yeah. Tadi aku lagi, sorry. Nyapa, gak taunya kalian suami istri ya. Suami istri. Gak, boleh tanya gak, itu kalau misalnya lagi gak enak-enakan, nyanyinya gimana berdua? Pas lagi hatinya gak enak, begini terus apa gimana? Kalau lagi ngambekan gitu ya Bun. Lagi ngambekan, ini lagi kan ngambekan. Mereka pasangan kan soalnya. Yes. Kalau ngambekan sih kayaknya aku yang suka ngambek, dia yang suka ngalah, sabar jadinya. Jadi kalau misalkan gak ada... Ya kalau orang bilang sih katanya berantem itu ada 10 kali katanya selama pacaran atau apa. Kalau ini mah aku kayak aja yang marah kayaknya. Penikahannya udah berapa tahun? Terus, jadi aku juga jadi udah lebih sabar. 11. Alhamdulillah. 11 tahun. Oh Masya Allah. Keren sih lagu lama, masih asik aja lagu lama emang asik. Yeah. Gak ada yang lain, keren aja. Mungkin yang lain yang bisa. Paling keren bagian I love you bunda tadi ya. I love you bunda ini, paling kece tuh. Oke silakan mas anak yang punya bunda juga di rumah, I love you bunda. Iya, aku gak akan pernah meragukan kemampuan mereka berdua. Cuman memang perjuangan dia memang masih perjalanan panjang. Karena dia akan genre yang dia pilih ini memang bukan genre yang banyak orang Indonesia suka. Makanya aku berharap bahwa dia bisa mengeksplor lagu-lagu Indonesia, harapannya aku, karena supaya genre kamu akan bisa membumi di sini dan kamu juga pun namanya akan membumi di Indonesia. Karena kita, ya aku nggak berani ngomong kita juri semuanya akan sepaham dengan pendapatku, tapi aku pribadi melihat bahwa memang kemampuan kalian berdua adalah mumpuni. Kalian berdua adalah serasi. Apapun yang akan terjadi buat kalian berdua, kalian bisa sangat profesional di atas panggung, bisa membedakan bahwa masalah pribadi dan bagaimana aku menghibur masyarakat, bahwa aku harus tetap perform dengan baik. Itu adalah hal yang tidak mudah karena terbukti 11 tahun hubungan kalian sampai hari ini tetap berjuang dalam keadaan apapun. Dengan 3 anak di rumah selalu mendoakan, itu akan kalian bisa besar dalam perjalanan di sini. Aku support kalian, kalian kasih Mas Anang. Thank you so much. Hidup Mas Anang. Aduh Mas Anang emang kata-katanya malu banget semua. Nang, lu dengerin hidup Mas Anang. Ya iya Mas Anang mah hidup. Kang Agung, Temike tambah bagus tiap saat. Makasih. Setiap minggunya jadi tambah bagus terus. Waduh keren. Aku ada tadi pengen nanya, kenapa bisa ada lagu Loving You di dalam situ, idenya siapa? Idenya bunda. Aku. Ah, idenya Mike ya, wow. Suka banget, ternyata lagu Loving You kalau dimasukin ke Dilema itu ternyata keren ya, aku baru tahu. Luar biasa malam hari ini. Terima kasih Teo Cha. Terima kasih Teo Cha. Thank you Teo. Ya yang jelas sih, mau lu juara Rising Star ataupun tidak juara Rising Star, lu udah mencuri hati Indonesia, udah itu aja. Syaraan ya guys. Asih, thank you Kang. Alright, thank you experts. Thank you so much sekali lagi Bunda, selamat kasih, ya. Ya. Dan juga Kang Agung, selamat sekali lagi dan semua boleh tepuk tangan untuk Agung Mika. Hai guys, ini Rosa. Cuma mau ngingetin kamu jangan lupa buat subscribe di sini untuk menyaksikan Rising Star Indonesia. Atau kamu enggak puas, kamu bisa see more di sini untuk melihat tampilan video-video yang ada di Rising Star Indonesia. Jangan lupa kamu harus like ataupun komen dan juga share ke teman-teman kamu di sosial media kamu.